Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yeh, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab Tahrimul Kibri wal Ijab, keharuman berbuat sombong dan ujub. So, pada hadis yang ke-615, kalau di kitab aslinya 617. Wa anhu, dan darinya, masih dari Abu Hurairah. Nya ini yang kembali kepada hadis di atasnya ya berarti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga golongan, tiga orang ya, tiga model orang, la yukallimuhum, yang tidak, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak mengajak bicara kepada mereka. Maksud tidak mengajak bicara di sini adalah Allah tidak mengelompokkan mereka di dalam fi ahlil khair, di dalam kelompok orang-orang yang baik. Ya. Jadi nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, orang-orang ahlul khair, orang-orang ahlul jannah itu diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara, tiga model orang yang Allah tidak mengajak bicara kepada mereka yaumal kiamat, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak mensucikan mereka. Tidak mensucikan mereka maksudnya la yutahhiruhum minadzur. Allah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Melihat maksudnya melihat dengan rahmatnya Allah. Jadi Allah tidak melihat kepada mereka dengan belas kasihnya. Walahum adzabun alim, dan buat mereka itu azab yang pedih. Siapa mereka? Syaikhun zanin, orang tua yang berbuat zina. Nggih. Terus zina niku elek. Ning yen sing zina niku wong sepuh niku bleketekan elek gitu nggih. Mbah elek. Lah sekarang siapa yang disebut dengan syaikh atau orang yang disebut dengan orang yang tua itu siapa? Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin itu disebutkan syaikhun, itu di dalam syarah Nuzhatul Muttaqin itu adalah khamsina fama fauqa. Jadi 50 tahun ke atas itu sudah disebut orang tua, gitu nggih. Jadi yang koyok kula niku cek enom berarti nggih. Ning wis mau hang wahing wae. Rogone wis tua tapi. Jadi syaikhun zanin, orang tua yang berbuat zina. Jadi zina niku elek. Umur selawe zina niku ya dosa. Ning umur swidak kok zina niku bleketekane dosa. Umur 80 kok selingkuh kebangetan. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta. Terus ngapusi niku elek. Niyen sing ngapusi niku pejabat niku luweh elek. Karena apa? Karena kalau yang ngapusi rakyat niku sing diapusi paling wong siji loro. Niyen sing ngapusi pejabat niku sing diapusi iso sak negara. Bisa kalau pejabatnya pejabat kabupaten ya sak kabupaten gitu nggih. Kemudian yang ketiga, wa'ilun mustakbirin, wong melarat sing sombong. Wah, niku wis wong randhe modal ning kemaki. Nggih. Jadi wa'ilun mustakbirin, wong melarat yang sombong. Ya. Wong sugih sombong niku elek ning rodok patut. Nggih. Ya. Elek ning rodok patut. Nah, yen wong melarat sombong, wong kuwi ora patut ora apik. Rawahu Muslim, merayatkannya Muslim. Al-a'il itu diartikan al-fakir. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang. Jadi ada tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara mereka, artinya tidak menggolongkan mereka fi ahlil khair, di dalam kelompok orang-orang yang baik. Kemudian Allah tidak mensucikan dosa-dosanya. Dan Allah tidak melihat mereka dengan rahmatnya Allah. Wala yanduru ilaihim, maksudnya tidak melihat dengan belas kasihnya Allah. Yang pertama tadi, syaikhun zanin, orang tua yang sudah orang tua yang berbuat zina. Ya seharusnya umur 20 tahun, umur saya tua ini kan saya mandito istilahipun nggih, saya cedak, saya ngilangi kemaksiatan. Nah, kok wong yen enten pribahasa Gunung Kidul niku gaplek pringkilan. Napa gaplek pringkilan niku? Wong tuwek isih petakilan. Enten mboten mriki. Ya, jadi zina itu sesuatu perbuatan yang dosa besar. Bahkan itu salah tiga dosa yang akan mempercepat azabnya Allah. Jadi ada tiga dosa yang mempercepat azabnya Allah. Itu satu, zina, apabila apalagi ketika dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah riba. Jadi kalau riba ini sudah tiga perbuatan ini sudah dijalani secara terang-terangan di masyarakat, ini azab Allah itu akan enggak usah ditunda-tunda. Akan dipercepat oleh Allah Ta'ala. Zina sudah terang-terangan belum sekarang? Ya. Riba sekarang sudah terang-terangan. Uququl walidain sudah banyak terjadi. Ya. Nah ini lah, maka mari ya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beristighfar, banyak bertobat, dan banyak minta pertolongan. Agar dosa-dosa semacam ini dijauhkan dari diri kita sekalian. Ini ya, pertama syaikhun zanin. Berarti ki sing nom zina ra popo. Ya tetep popo gitu nggih. Tetep bermasalah, tetapi lebih bermasalah lagi itu ketika orang tua berbuat zina. Kedua tadi malikun kadzab, penguasa yang berdusta. Ngapusi niku sesuatu yang tidak baik. Jadi dimanapun ngapusi itu tidak baik. Walaupun nanti ada beberapa hal yang kita diperbolehkan untuk berbohong, gitu ya. Ada tiga hal yang kita diperbolehkan untuk berbohong. Satu, berbohong di dalam peperangan, ini boleh. Ya. Ketika kita ditanya mungsuh bolomu biro, nah, kita monggo bolo satus, kita mengatakan boloku sewu, nah, ini boleh di dalam peperangan. Kemudian yang kedua, berdusta di dalam mendamaikan dua orang muslim yang berselisih atau bertikai. Ini diperbolehkan. Ya. Dan yang ketiga, berbohongnya istri kepada suami atau sebaliknya dalam rangka menjaga keharmonisan. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Hanya yang ketiga ini mestinya yang konotasinya positif. Wah, ini kesempatan selingkuh. Bukan begitu, ini konotasinya negatif. Ya. Contoh berbohong yang diperbolehkan dalam suami istri itu gini ya. Misalnya seorang istri tanya, masakannya ico mas. Gitu. Wah. Kita suami ikian jujur rame. Yes, daripada rame, wis pilih ngapusin ning dadine apik lah itu boleh gitu-gitu ya. Seorang suami tanya kepada istri, "Hei istri, aku ganteng apa ora?" gitu ya. Lah istri, "Aku yang jujur iki ora rame." Nah, wis rasah jujur ora apa-apa. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbirin. Ini mestinya mustakbirun ya. Ya, mustakbirin ya. Mustakbirun ya. Mestinya mustakbirun. Ya, wa'ailun mustakbirun dan apa? Wong melarat a'il itu di sini diartikan al-fakir ya. Wong melarat sing sombong. Nah, sesuai dengan judul babnya, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah sombong ini ya. Jadi kesombongan dimanapun itu tidak baik. Apalagi yang berbuat sombong itu orang yang tidak pantas gitu ya. Jadi dia tidak punya fasilitas untuk punya sombong itu tidak punya fasilitas. Nah ini dosanya lebih besar ini. Yes, rawahu muslim, meriwayatkannya muslim. Pelajaran yang dapat diambil. Ya. Wong tua niku kudune saya semeleh. Kan biasanya pun nyuwun sewu wong tua niku hasrat seksualnya sudah semakin berkurang gitu nggih. Beda lah usia 20 tahun, 20 tahun niku beda. Lingkok enek misalnya wong 70 tahun, 80 tahun selingkuh niku ya biangetan. Pernah saya baca koran di KR niku simbah-simbah nggih. Nenek-nenek dan kakek-kakek niku selingkuh, enggak taunya dulu itu cinta pertamanya gitu nggih. Sewaktu masih muda. Itu terjadi di Klaten nggih. Wah, umurnya 70 sekian gitu nggih. Nah niku nggih, jadi di sini stressingnya bukan hanya dalam hal kaitannya dengan berbuat zina saja nggih. Jadi segala sesuatu itu ketika kita ini tidak pantas melakukannya, ning kok melakukan, maka ini juga dosanya lebih besar. Contohnya begini bapak-bapak, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 itu yang bisa kita ambil pelajaran, orang yang berilmu bermaksiat itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu bermaksiat. Ketika Allah menegur orang-orang pendeta-pendeta Yahudi, atakmurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Itu salah satu pengambilan istinbat, pengambilan hukumnya adalah ketika seseorang itu orang berilmu itu jalani dosa dengan orang awam jalani dosa, maka dosanya itu lebih besar orang yang berilmu berbuat dosa. Nah inilah yang menjadi jawaban kita. Misalnya gini ya. Kadang-kadang muncul pertanyaan buat kita, kenapa kok azab-azab Allah itu disegerakan di tempat-tempat yang mayoritas malah muslim? Misalnya gempa Bantul. Bantul itu kok kebanyakan kan sana itu pondok pesantren banyak, kiai-kiai itu banyak, ustadz-ustadz banyak. Aceh tsunami 2004 ya. 2004 ya. Desember. Nah itu kenapa kok Aceh? Padahal Aceh itu terkenal dengan Serambi Mekah. Kenapa kok ora Timur-Timur? Kenapa kok enggak Irian Jaya? Kenapa kok enggak Amerika? Tapi justru kenapa kok Aceh? Gitu ya. Nah ini jawabannya begini ya, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 44 tadi. Enten kiai maksiat, kalih preman maksiat, niku sing dijewer pertama kiai ini napa preman ini? Mestine kiai ini dulu, nggih, kupinge kiai maksudnya nggih. Nggih. Jadi kupinge kiai sik. Enten kiai mangan kacang diumbulke ning dhuwur, tangkap dengan mulut. Nah, nggih. Terus enten napa nggih preman lah. Dahare kacang nggih kayak gitu itu. Lah kudune sing ditendang sik kiyaine napa? Nggih premane kudune kiyaine sik. Karena apa? Dia ngerti hukum, ngerti aturan, dia justru lebih apa? Dia melanggar aturan. Enten polisi berbuat mencuri dan enten preman mencuri, seharusnya yang di hukum lebih berat adalah polisi yang mencuri, walaupun prakteknya mungkin orang nonton. Nah, yaitu jadi kenapa kok Aceh bukan kok negara-negara kafir? Ya karena tadi orang yang ngerti aturan melanggar aturan itu dosanya lebih besar, gitu ya. Kemudian nomor 2. Yes. Tadi ya, yes. Jadi dampaknya lebih besar masalahnya. Yen sing ngapusi kula ngoten nggih, misalipun paling sing dirugike sak keluarga. Nah, yen sing ngapusi Pak Abu sing dirugike sak rental, gitu nggih. Yen sing ngapusi Pak RW sing dirugike nggih sak RW. Lah sing ngapusi niku sak negara, sing ngapusi niku pejabat apa pemerintahan pusat, ya berarti apa sing dirugike juga lebih banyak. Nah ini ya, maka berdusta itu suatu yang dilarang, terlebih yang berbuat dusta itu adalah pejabat atau penguasa. 3. Nggih, niku randi modal ning kementus itu nggih. Randi modal kemaki. Enten mboten ngeten niki, Bu? Mboten nggih. Insyaallah mboten. Kemudian hadis nomor 2 atau hadis di sini 616. Wa anhu, dan darinya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-izu, kemuliaan itu izari sarungku, wal-kibriya, dan sombong ridai, itu selendangku. Faman, maka barang siapa yang yunazi'uni, mencabutku, mencabut selendang atau sarung tadi ya, azabtuhu, aku akan mengazabnya. Rawahu Muslim, meriwayatkannya Muslim. Ya, di sini Ibu bawa sekalian menunjukkan bahwa yang pantas berbuat sombong itu hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Zat yang Maha Sempurna. Allah Zat yang Maha Sempurna, sementara kita ini tidak punya kesempurnaan dan bahkan kita itu penuh dengan kelemahan. Nggih, pelajaran yang dapat diambil monggo. Nggih, jadi sombong itu hanya patut dilakukan oleh Allah. Allah itu punya salah satu sifatnya Al-Jabbar. Zat yang Maha Pemaksa, ya. maka kita tidak pantut untuk berbuat sombong. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam kesombongan. Ada sombong dalam hal ibadah, sombong dalam hal ilmu, sombong dalam hal kekuatan, harta, dan nasab. Kedua, jadi untuk manusia ini tidak punya modal ya. Tidak punya modal untuk disombongkan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru terbanyak orang itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di dalam surat Al-A'raf Allah mengecam dengan keras ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan wastakbaru menyombongkan diri anha darinya, dari ayat-ayat kami. Jadi banyak orang itu sombong dengan ayat-ayat Allah. Siapa mereka? Ya orang-orang yang merasa dirinya itu berpendapat ya, dirinya itu merasa lebih pintar dari Allah Ta'ala. Dia mengkoreksi ayat-ayat Allah. Nah, itu jadi merasa ayat-ayat Allah itu lebih rendah kedudukannya daripada hawa nafsunya. Nah, orang-orang semacam ini banyak sekali ya. Entah itu orang yang mengaku muslim ada ya, mengkoreksi ayat-ayat Allah. Maka Allah sendiri mengatakan innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru dan mereka itu menyombongkan diri anha darinya, itu la tufattahu lahum abwaabus samaa, mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhuluna jannah dan tidak dimasukkan dalam surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sebagaimana tidak akan mungkin masuknya unta di dalam lubang jarum. Kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas untuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah ini ya, jadi monggo kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan-kesombongan yang mungkin masih sering kita jalani. Kemudian sebagai keterangan tambahan Bapak Ibu sekalian, hadis yang pertama ini ya. Ini apakah termasuk di dalamnya orang-orang muslim? Karena di sini kalimatnya Allah tidak ngajak bicara di hari kiamat, tidak mensucikan dosanya, tidak melihat dengan belas kasih. Nah, pertanyaannya apakah ini juga termasuk orang-orang muslim? Karena orang-orang muslim kan nanti endingnya di dalam surga. Justru Bapak Ibu sekalian, ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim. Kalau orang-orang kafir itu sudah tidak dirembuk ya. Orang kafir itu tidak dirembuk karena dia tidak mungkin masuk di dalam surga. Justru pelaku-pelaku yang disampaikan di sini adalah orang-orang muslim. Nah, terus di sini kok kalimatnya tidak diajak bicara, tidak disucikan dosanya, kemudian tidak diberikan belas kasih, ini maksudnya, nggih, maksudnya dia atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung memberikan ampunan kepada mereka, tidak menerima tobat kepada mereka, tapi mereka harus mampir ke neraka dulu. Gitu ya. Harus mampir ke neraka dulu baru nanti kemudian dicuci dosa-dosanya termasuk kesombongan ini dicuci, lah baru kemudian diangkat masuk di dalam surga. Lah ini. Jadi kalimat tidak diajak bicara di sini kemudian wala yuzakkihim ini maksudnya dia tidak diputihkan dosanya, ya tidak diputihkan dosanya sebelum dia diazab lebih dulu. Tapi untuk orang-orang yang tidak berbuat semacam ini, bisa jadi dengan belas kasihnya Allah, Allah memutihkan dosanya. Ada satu hadis nih, siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Lah ini ulama-ulama hadis menerangkan di antara caranya Allah menutupi aibnya seorang muslim di akhirat adalah dosa-dosanya itu langsung diputihkan oleh Allah Ta'ala, tidak ditampakkan di hadapan manusia. Nah ini ya, jadi tapi untuk orang-orang yang berbuat sombong ini tidak langsung diputihkan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan, monggo. Oh, nggih. Ya nanti ini maksudnya hadis ini adalah ketika dia sampai matinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa sebesar apapun ketika dia mau bertobat kepada Allah, termasuk zina tadi ya, maka ada ayat yang lain, yu'adzibu may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah bisa mengazab sesuai dengan yang dia kehendaki, atau sebaliknya Allah akan mengampuni untuk orang yang Allah kehendaki. Jadi itu terserah kepada Allah. Lah untuk kita manusia, ketika kita berbuat dosa besar itu tadi, maka hendaknya kita ini banyak bertobat kepada Allah. Semoga dengan tobat kita ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk pengampunannya ya. Karena ada keterangan ulama begini Bapak-bapak. Salah satu ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia habis bermaksiat besar, kemudian salah satu ciri dia diterima tobatnya adalah dia banyak menghadapi permasalahan-permasalahan hidup di dunia. Itu justru diterima tobatnya, karena dengan menghadapi permasalahan hidup di dunia itu akan menggugurkan dosa-dosanya, gitu ya. Itu salah satu ciri. Jadi bukan berarti, karena ada kemarin kasus nggih sing Cina ke sini itu nggih. Saya dulu ketika jadi non muslim itu saya hidup saya malah penak. Kemudian ketika saya jadi muslim justru saya itu malah susah terus nggih, rekoso terus, saya malah justru jadi sengsara gitu nggih. Nah, ketika itu juga saya katakan itu justru tobat jenengan itu diterima nggih. Karena tadi perkataan ulama tadi bahwa salah satu ciri tobatnya seseorang diterima itu ketika dia menghadapi banyak permasalahan kehidupan ini. Itu nggih, makanya bukan berarti kok wah berarti dadi wong Islam terus uripe penak, ya belum tentu dengan cara begitu itu nggih. Nih, ya semoga dengan apa yang menimpa kepada kita sekecil apapun itu menjadi penggugur dosa-dosa kita nggih. Khairu qouli hadza, atau sebelumnya ada yang lain? Cukup nggih. Oh, monggo. Sombong tadi maksudnya. Ini kan ada kemuliaan dari orang itu merasa mulia itu, Pak. Oh iya. Kemarin sudah kita singgung, ada kesombongan itu dengan lima kesombongan ya. Satu, sombong dalam hal ilmu. Rumangsane ilmu itu wis sundul langit terus ngremehke wong liya. Lah itu juga berarti dia sombong. Kemudian yang kedua adalah sombong dalam hal harta. Ketiga, sombong dalam hal pengikut atau anak buah, al-kuah. Kemudian keempat, sombong dalam hal ibadah. Kemudian yang kelima, sombong dalam hal yang ilmu, kemudian ibadah, kekuatan, kemuliaan, harta. Nah ini ya, itu. Jadi al-izu, nasab, ya, asyarfi nasab, ya ini. Ya, jadi al-izu di sini maksudnya kesombongan tadi. Ya. Oke, cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.